alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. فقال المصنف رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوهم مع الله أحدا، وكما قال تعالى: وله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Nah, dan anda telah mengetahui, kata Syekh, bahwasanya Rasulullah SAW qatalahum, memerangi mereka, memerangi musyrikin Quraisy, ala hadha syirki, karena kesyirikan ini, karena perkara kesyirikan ini, itu kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Walaupun mereka beribadah kepada Allah, mereka menetapkan tauhid rububiyah, meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Namun ketika mereka tidak mentauhidkan Allah dalam artian mereka beribadah pada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, maka mereka dikafirkan. Ibadah mereka selama ini tidak dianggap. Allah katakan, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Artinya peribadatan musyrikin Quraisy selama ini kepada Allah tidak dianggap. Dua kali Allah nafikan di surah Al-Kafirun. Ya. Taib, lain asyrafta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah taala berfirman, seandainya engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka akan terhapus amalmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Begitu banyak peribadatan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy, ketika mereka beribadah kepada Allah tidak dianggap, ibadah mereka musnah, ibadah mereka sirna, ibadah mereka terhapus, gugur, dikarenakan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Dan mereka dikafirkan dan diperangi. Da'ahum ila ikhlasil ibadati lillah. Nabi SAW mendakwahkan mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, ya wa annal masajida, dan bahwasanya masjid-masjid Allah, lillah, masjid-masjid itu, tempat ibadah itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, dan janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah kepada siapapun, menyeru kepada siapapun di samping kalian, ya, menyeru Allah, menyembah Allah. Allah taala berfirman, lahu da'watul haqq, milik Allah lah ibadah yang murni ini. Walladzina yad'una min dunihi, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tadi, la yastajibuna lahum bisyai, tidak dapat memperkenankan sesuatu apapun bagi mereka sedikit pun. Naam, tafadhal Raymond. Dibaca Rema syarahnya. Ibtalu ibadati ghairillahi kainan azza wa jalla, kainan man kana walau kana ashabuha la ya'tabiruna fihim annahum yakhluquna wa yarzuquna wa innama yaquluna innah اللَّهِ يُرْفَعْ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ سُفَهَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَفِي زَمَانِنَا الْحَاضِرِ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ وَسَائِلَ نَتَوَسَّلُ هَؤُلَاءِ وَسَائِلُ يقولون هؤلاء وسائل نتوسل بهم إلى الله عز وجل وهذا كله دين الجاهلية وهو باطل لأنه عبادة لغير الله عز وجل. طيب. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai arafta anna ta'abbudahum, yaitu Anda sudah mengetahui peribadatan mereka musyrikin Quraisy lillahi kepada Allah ma'asyirki bih, itu disertai dengan kesyirikan kepada Allah. Ini di kala lapang. Kalau di kala genting memang mereka mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Di kala lapang mereka beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah. Ya, barakallahu fikum. Lam yanfa'hum, ini enggak memberikan manfaat kepada mereka. Li'anna rasula, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaqbalhu minhum, tidak menerima peribadatan tersebut dari mereka, dalam artian Rasul tidak menyatakan mereka Islam dengan sebab mereka telah beribadah kepada Allah, mereka haji, mereka umrah, mereka berdoa, berzikir dengan zikir yang banyak kepada Allah, puasa Asyura, i'tikaf, nazar di masjid, i'tikaf di Masjidil Haram, bernazar dan seterusnya. Bal da'ahum ila ifradillahi bil ibadati wa tarki ibadati ma siwahu. Bahkan Rasulullah SAW mendakwahkan mereka, mengajak mereka untuk mengesakan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Hadihil ayatu tamna'u ibadatal malaikati. Maka ayat ini yang dibawakan oleh Syekh di surah Al-Jin ini mencegah, melarang peribadatan kepada malaikat. Tamna'u ibadatar rusul, mencegah peribadatan kepada rasul, kepada malaikat, makhluk Allah yang paling dekat, kepada rasul yang diutus sekalipun, kepada para rasul. Tamna'u ibadatas salihin, mencegah peribadatan kepada orang-orang saleh. Fa fiha, dalam ayat ini juga, ibtalu ibadati ghairillah, terdapat faedah batilnya pembatalan peribadatan kepada selain Allah azza wajalla, kainan man kana, ya, siapapun dia, walau kana ashabuha la ya'taqiduna fihim annahum yakhluqun wa yarzuqun, walaupun pelakunya tidak meyakini bahwa pada zat yang dia sembah, zat yang dia jadikan tempat ibadah itu tidak menciptakan, tidak meyakini ya bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki. Nah, karena keyakinan musyrikin Quraisy demikian pula, tidak meyakini Lata, Uzza dan seterusnya dari berhala-berhala mereka menciptakan, mengatur alam semesta, tidak meyakini demikian. Wa inna ma yaqulun, namun musyrikin Quraisy menyatakan tentang berhala-berhala mereka, haula'i salihun, mereka ini kan orang-orang saleh, fayattakhidunahum wasaita, maka mereka menjadikan ya berhala-berhala tadi yang merupakan makam-makam wali tadi sebagai perantara bainahum wa bainallah, antara hubungan mereka dengan Allah. Wa syafa'ah, dan sebagai pemberi syafaat saja lahum, untuk mereka kelak, indallahi azza wajal, di sisi Allah azza wajalla. Yuqarribunahum ilallahi zulfa, yang akan kelak mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah yaitu sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat, manfaat kepada mereka. Wa yaqulun haula'i syafa'una indallah, dan mereka berkata itu adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Wa fi zamanina al-hadiri, di zaman kita saat ini, yaqulun musyrikin kontemporer ini berkata, haula'i wasailu, ya. Nah, ini ya, yang kami sembah ini ya, apakah Nyi Roro Kidul, apakah makam wali, bangwong rekso, sunan-sunan, ini hanya wasail, perantara-perantara saja. Nah, tawassalu bihim, yang kami bertawasul kepada mereka ilallahi azza wajal, kepada Allah. Nah, ini mereka namain tawasul. Kalau musyrikin Quraisy menamakan apa perbuatan ini? I'tiqad, ibadah tertinggi mereka. Ya. La ibarakallahu fikum. Hadza kulluhu dinul jahiliyah, maka semuanya ini adalah agamanya jahiliyah. Huwa batilun, maka ini adalah kebatilan. Li'annahu ibadatun li ghairillahi azza wajal, karena ini adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah azza wajalla. Nah, di ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh, sebagaimana firman Allah, lahu da'watul haqqi walladzina tad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in. Hanya milik Allah lah ibadah yang murni, yang dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu apapun untuk mereka. Ini jelas ini ya. Ini wadih ini. Baik, barakallahu fikum. Terus dibaca sini. Syuhdi syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala, lahu da'watul haqqi ay al-ibadatu al-sahihatu kama qala ta'ala, ala lillahi dinul khalisu, wallahu jalla wa ala la yaqbalu illa da'watal haqqi, yakni ad-dinu. Nah, yakni ad-dini, yakni ya, isim setelah yakni maf'ulun bi, yakni ad-dina, yakni ad-dina al-khalisu. Amma alladhi ya'budu Allaha wa ya'budu ma'ahu ghairuhu, fa hadhihi da'watu syirk. Wa ya'budu ma'ahu, mana antum tadi? Yang mana sih? Ya'ni dinu amma alladhi ya'budu Allaha wa ya'budu ma'ahu ghairuhu, nah, fa hadhihi da'watu syirk, la yaqbaluha Allah, Allah la yaqbaluha Allah. Wa qawluhu walladhina yad'una min dunihi amun fi kulli man da'i. Memangnya ada da'i kayak begitu tulisannya? Simpail da'ya da'u da'in. Nah, da' pakai alif. Maksa tadi. Nah, du'iya. Man du'iya min dunihi sawa'un. Minal malaikati au minal rusuli au minas solihina au min asnami minal asnami au min ayyi syai'in. Wa qawluhu la yastajibuna lahum bi syai'in ay la yastajibuna liman da'ahum bi syai'in li annahum ajizuna la La yaqdiruna ala syai'in. Nah, ini dulu sebelum masuk ke bab makna rububiyah, makna rob. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, lahu da'watul haqq, milik Allah lah ya ibadah yang murni, dakwah yang murni, seruan yang murni. Ai ibadatus sahihah, milik Allah lah ibadah yang benar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Itu ibadah yang murni. Maka pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Wallahu jalla wa ala la yakbalu illa da'watal haqqi. Allah tidaklah menerima doa kecuali doa yang benar. Yakni ad-din al-khalisah, yaitu agama yang murni, ibadah yang murni. Ammal ladzi ya'budu Allah wa ya'budu ma'ahu ghairahu, adapun seorang yang beribadah pada Allah ya, namun juga di samping beribadah pada Allah dia juga beribadah kepada selain Allah. Fa hadhihi da'watu syirkin, maka ini adalah bentuk seruan kesyirikan. La yaqbaluhallahu, yang Allah tidak menerimanya. Wa qauluhu, dan firman Allah, walladzina yad'una min dunihi, ya, walladzina yad'una min dunihi, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tadi, amun, ini umum, fi kulli man du'iya min dunihi, pada setiap yang diibadahi, yang diseru selain Allah, sawa'un minal malaika, apakah pada malaikat, au minar rusul, atau pada rasul, au minas salihin, atau dari kalangan orang-orang salih, au minal asmam, au min ayyi syai'in, atau apakah dari patung berhala, atau dari apapun. Allah Ta'ala berfirman, la yastajibuna lahum bisyai'in, ya, dan mereka tidak dapat memperkenankan dengan sesuatu apapun. Ya, ay la yastajibuna liman da'ahum. Maka semuanya ini tidak dapat memperkenankan, mengijabah doa siapa saja yang berdoa kepada mereka. Bisa'in, dengan sesuatu apapun. Li'annahum ajizun, karena mereka lemah. La yaqdiruna ala syai', tidak mampu, ya, sedikit pun, ya, untuk menjawab atau mengijabah doa mereka. Fa'idatun fi bayani makna ar-rabbi wal ilahi. Nah, ini ada faedah mengenai penjelasan makna dari Rabb dan ilah. Sebelum masuk ke sini, faedah dari Syekh Shalal Fauzan, ya, yang tadi paham gitu? Paham? Ya? Paham ya? Niko ngerti niko? Yang tadi, kenapa musyrikin Quraisy diperangi oleh Rasulullah SAW, tidak dihalalkan darah dan harta mereka? Ya, barakallahu fikum. Ya, karena kesyirikan. Ya, karena kesyirikan. Kesyirikan dalam hal ibadah. Tapi faedah makna Rabb dan Ilah. Ayo niko. Bismillahirrahmanirrahim. Faedatun fi bayani makna Rabbi wal Ilahi. Allah Jalla wa'ala fil Qur'an dzakara Abuzba. Yang benar niko. Ulang. Dzakara Abuzba. Hah? Oh, dzakara Abuzba fi mawadi'a wa dzakara al-ilaha al-ilaha fi mawadi'a qul masalan suratan nasi yaqulu subhana wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nasi malikin nas ilahin nas fa ammal farqu baina rabbin nasi wa ilahin nasi hal huma bi makna wahidin idan yakunu al-kalamu mukarriron. Idan yakunu al-kalamu mukarriron. Idan berhenti. Itu kalau antum sambung gak enak. Idan itu kalimatnya begitu. Idan yakunu al-kalamu. Idan itu apa artinya? Kalau begitu, nah, kalau bahasa kita aja ngomong kalau begitu kan ada komanya. Gitu ya. Kalau begitu ini enggak enak. Nah, ini bahasa Arab pakai logat Arab, jangan pakai logat ya yang lain-lain. Nah, terus? Mukarriron. Ah, tadi dengerin makanya saya benerinnya mukarriron. Makanya itu kebiasaan tadi. Ya. Kalau keliru dikasih tahu dengerin dulu, ya, biar nanti pas baca ulang bener ulang. Mukarriron au annahuma bimaknanya ini. Fala budda min ma'rifati al-farqu bi ma'rifatil farqi min ma'rifatil farqi bainahuma wa katsiran ma ya'ti dhikru rabbi fa qawli ta'ala qul mar rabbu samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna min za fataqarraru al-lafzu rabbi wa taqarraru lafzu ilahi fama makna fatukarraru lafdzur rabbi fatukarraru boleh juga taqarrara boleh apakah fatakarrara lafdzur rabbi wa taqarrara lafdzul ilahi terus makna kulli makna kullin min huma farabbu maknahu murabbi al-nya itu jangan pernah dihilangin kalau ada al-nya enggak dianggap benar percuma walau benar itu banyak. Kalau ada alnya, dibaca alnya, jangan dikorupsi-korupsi. Ya, itu kebiasaan tuh. Nikos, Yudi, ada alnya. Yusudi udah berkurang sekarang. Nah, ayo ulang Niko. Farok, farok, makna wa mughdhihi ha tarbiyatun apa ya rabbi tarbiyah harga i'rabnya apa ya rabbi hal tamyiz jauh amat ha siapa Nugraha makulun bi apa Raymond maf'ul mutlak maknahu al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi wa mughdhihim bi rizqihi tarbiyatan hamzah ini mana amilnya al-murabbi isim tak beramal amal fi'il terus tarbiyatan jismiyatan bil tarzati wal tu'ami wa tarbiyatan qadiyatan qadiyatan bil wahyi wal ilmi an-nafi'i wa irsali rusuli taib hasbuk cukup taib perhatikan apa faedah di sini penjelasan makna Rabb dan Ilah. Ya, Allah Jalla wa Ala fil Quran di Al-Quran dzakara ar-Rabb fi mawadhi'ah. Menyebutkan lafaz Rabb di banyak tempat. Wa dzakara al-Ilaha fi mawadhi'ah. Menyebutkan kalimat Ilah di banyak tempat. Kalau bahasa kita Rabb dan Ilah biasanya diterjemahkan apa? Kalau Rabb Tuhan. Kalau Ilah di bahasa kita diterjemahkan apa? Sembahan yang disembah atau Tuhan juga bisa. Ya, kalau bahasa kita mungkin sama, tapi beda dalam bahasa Arab secara istilah. Ya khud masalan surat An-Nas. Nah, coba kita ambil misalkan di surah An-Nas. Allah Taala berfirman bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Lihat, perhatikan, aku berlindung kepada Rabb manusia, Malikin nas, Ilahin nas. Baik. Ya. Famal farqu baina rabbi ada setelah qul a'udzu birabbin nas kemudian ada lagi ilahin nas kalau begitu famal farqu baina rabbin nas wa ilahin nas apa perbedaan antara rabbun nas dan ilahun nas hal huma bima'nan wahidin apakah keduanya ini maknanya satu sama idan kalau begitu yakunul kalamu mukarraran. Kalau begitu, kalau maknanya sama, berarti kalimat ini berulang. Au annahuma bima'nayain. Ya, atau keduanya ya memiliki dua makna, falabudda min ma'rifatil farqi bainahuma. Maka kalau memiliki dua makna yang berbeda, maka harus diketahui perbedaan di antara keduanya. Wa katsiran ma ya'ti dzikru rabbi. Nah, kebanyakan yang datang penyebutan kata Rabb semisal firman Allah. Qul mar rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil 'adzim. Katakanlah siapakah Rabb langit ketujuh dan Rabb al-arsy al-'adzim? Siapa? Saya quluna lillah. Ya, katakanlah itu adalah milik Allah. Fataqarrara ya. Maka lafaz Rabb berulang. Ya, lafaz Rabb berulang, mutaqarrara lafzul ilah, lafaz ilah pun juga berulang. Fa ma makna kullin minhumah? Apa makna masing-masing dari keduanya? Farab maknahu al-murabbi. Nah, Rabb maknanya adalah al-murabbi li khalqihi. Nah, yang mentarbiyah makhluknya. Yang mentarbiyah makhluknya bini amihi dengan segala nikmat-nikmatnya. Wa mughdhihim dan yang memberikan mereka asupan makanan memberikan mereka rezeki birizqihi dengan rezekinya tarbiyatan dengan tarbiyah jismiyah ya dengan tarbiyah jismiyah itu tarbiyah jisim anggota badan tubuh bil arzaki wa ta'am dengan berbagai rezeki dan makanan wa tarbiyatan qalbiyatan dan dengan tarbiyah qalbu wa ruhiyatan ruh dengan apa? Bil wahyi. Nah, setelah Allah berikan kita makan, Allah kasih kita ilmu agama. dengan diturunkan Rasul, dia dapat Rasul dapat wahyu, wahyu itu tersebut disampaikan ke kita. Wal ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat, wa risali Rasul, dan diutusnya para Rasul. Ini tarbiyah. Ya, ingat di Usul Salasah, anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan wa man ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Nah, lihat yang pertama itu. Ya. Allah ya, khalaqana, Allah menciptakan kita, wa razaqana, memberikan rezeki kepada kita. Ya, Allah kasih tarbiyah jismiyah. Sudah jismiyah aja? Enggak, walam yatrukna hamalan. Allah tidak tinggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Nah, ini ada tarbiyah qalbiyah, ruhiyah. Allah utus kepada kita seorang rasul. Ya, dialah yang mentarbiyah. Mentarbiyah itu bahasa kita apa ya? Mendidik. Ya, memelihara. Ya, memelihara makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Ya, terus dibaca Zaki. الذي يصلح الأشياء ويدفع عنها ما يفسدها فالله سبحانه وتعالى. Itu kan alifnya itu udah ada di fa ya. Terus الذي يصلح هذا القول وينظمه ya'lahu ya'lahu dimana dimakna abada yu'badu abada ya'budu atau oh ya ini sigoh lil majhul ubida yu'badu ubida diibadahi ya karena di isim ini masdar aliha ya'lahu masdarnya ilahan ilahan maknanya ma'luh. Maknanya isim maf'ul. Sama kayak kata bayak tubuh kitaban. Apa makna kitab? Hah? Maktub. Qura'a yaqra'u Qur'anan. Apa maknanya? Makru. Yang dibaca. Ya. Maknanya isim maf'ul. Nah berarti maknanya ubida. Ya. Ubida wa yu'badu. Nah itu maknanya. Terus. Walahu walah walahu huwa al-hubbu annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu ibaduhu al-mu'minuna wa yakhafunahu wa yabghudunahu wa yataqarrabuna ilayhi hadha huwa ma'na al-ilahi fatabayyana al-farqu bayna ma'na al-farqu fatabayyana al-farqu bayna ma'na al-rabbi wa ma'na al-ilahi wa inna ma wa inna kalau golat ya itu masdar fiilnya gimana fiilnya golita ya terus fi labdil faqiri wal miskin wal miskinu wal fi labdil fakir wal miskini, miskin itu isim mufrad, bukan jamak mudzakkar salim. Ya. Dzukira jami'an kama fi qouli ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sara lil fakiri ma'nan walil miskini ma'nan. Walil miskini. Hasbu cukup. Wa min ma'ani ar-rabb, maka di antara makna rabb annahu al-malik, al-maliku lis-samawati wal-ard. Maknanya adalah raja yang menguasai langit-langit dan bumi. Ya, maka dikatakan rabbu syai' maliku. Rabbu syai', rabb sesuatu maknanya yang memilikinya. Al-mutasarrifu fihi, yang berkehendak atasnya. Kalau disebutin Rabbul Mal, berarti sang empunya harta. Rabbul Ibil, orang yang memiliki unta. Ya, paham sini? Kalau Rabbul Syai' maknanya malikuhu. Baik. Wa min ma'ani ar-rabbi, nah, di antara makna Rabb adalah al-muslihu. Al-muslih, yang melakukan islah, yang melakukan perbaikan, yang memperbaiki. Alladhi yuslihul asya'a, yang dia mengislah berbagai hal, yang melakukan berbagai perbaikan di berbagai hal. Wa yadfa'u anha ma yufsiduha, dan ya, menolak dari segala yang akan merusaknya. Maka Allah Jalla wa'ala, Allah Ta'ala, huwa alladhi yuslihu hadzal kauna, dialah yang memperbaiki alam semesta ini. Wa yunadzimuhu, yang mengaturnya. Ala muqtada iradatihi, sesuai dengan tuntutan iradahnya, kehendaknya. Wa hikmatihi, dan hikmahnya subhanahu wa ta'ala. Amal ilah, nah sekarang ilah rob sudah selesai ya. Sekarang ilah maknanya apa ilah? Fa ma'nahu al-ma'budu, yaitu yang diibadahi. Ya, min berasal dari kata adiha ya'lahu ilahan. Apa maknanya? Ubida wa yu'badu. Nah, karena adiha ya'lahu dia sinonim ya atau muradif dari kata abada ya'budu. Abada ya'budu ibadatan fahuwa 'abidun wa dzaka ma'budun. Paham sini? Nah, aliha ya lahu ilahan, ilah maknanya di sini adalah makhluk, isim maf'ul. Nah, kalau makhluk sinonimnya ma'bud. Makanya makna la ilaha illallah la ma'bud. Boleh juga la makhluk. Paham sini? La makhluk, la ma'bud, enggak apa-apa, sama aja. Ya, itu sinonimnya. Yang penting ma'budah diharakati dengan fathah karena dia nah barakallahu fikum. Dia isim la nafiyah lil jinsi. Ngerti sini? Kalau ditanya kenapa sih la ilaha illallah maknanya la ma'budah bihaqqin illallah, apa urusannya jadi ma'bud? Antum sekarang sudah tahu korelasinya. Ini kau udah ngerti kenapa jadi ma'bud? Kenapa? Oh, bengong dia tadi. Ayo. Lupa baru tas nggak nyampe semenit gimana pelajaran kemarin. Allah Ustaz, ini dua orang lagi saya incer nih, ini kau Mas Yudi. Sekarang Mas Yudi, apa kenapa dinamain ma'bud? Karena diambil dari fi'il umidah. Hah? Jadi diambil dari isim maf'ul, artinya isim maf'ul. Mana abada isim maf'ul? Abada fi'il madi. Nah, tepat, kurang tepat. Ini siapa? Paris. Kenapa jadi ma'bud? La ilaha illallah, kenapa maknanya la ilaha, kok jadi la ma'buda? Kenapa? Hah? Apa bahasa Arabnya diibadahi? Hah? Kalau ditanya sama ahli tasrif antum, mana diterima jawaban antum? Hah? Abada ya badu, apa? Abada ya badu, apaan itu? Tasrif apa itu? Abad alihaya lahu ilahan, ilah itu masdar apa isim maf'ul? Masdar, masdarnya maknanya apa? Yang benar, enggak diterima jawaban kayak begitu. Hah? Enggak diterima sama ahli tasrif. Kalau untuk orang awam ya mungkin diterima. Sama orang yang udah pernah nyantri sama kiai antum ketemu, diketawain antum jawab begitu. Hah? Diketawain antum. Hah? Kok bisa ilah jadi diibadahi? Enggak kayak gitu, ada prosesnya. Raymond, apa Raymond? Dari asal fiilnya alihaya lahu. Ah. Dia ada masdar ilahan. Ilahan, ilahan kenapa jadi ma'bud? Ya, bermakna isim maf'ul. Isim maf'ulnya alihaya lahu apa? Ma'lu. Ma'lu. Nah, kalau begitu ma'lu sinonimnya? Sinonimnya ma'bud. Ah, ini hadha huwal jawab. Ini baru jawabannya dari AA Raymond. Ngerti Niko? Hah? Gak ngerti? Hah? Mengerti enggak? Hah? Itu kan di buku antum ada tuh alihaya lahu itu fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari. Hah? Dengerin makanya tadi ilah itu masdar, paham Niko? Hah? Ilah itu masdar. Alihaya lahu ilahan. Hah? Fahuwa alihun. Wadaka ma'luhun. Gitu. Kalau kita nasrif. Hah? Alihaya lahu ilahan. Nah, ilah masdar. Ya? Masdar. Masdar ini maknanya ma'luhun. Isim maf'ul. Sama kayak kata bayak tubuh. Kitaban. Kitabatan. Kitaban. Fahuwa katibun. Wadaka maktubun. Kitab maknanya maktub. Lihat secara mana kitab. Kitab ini. Kitab ini yang buku. Maknanya maktub. Apa arti maktub? Yang ditulis. Kan buku yang ditulis. Itu maknanya. Ilah, Tuhan, sembahan. Maknanya apa? Makhluk yang diibadahi. Sudah? Itu isim maf'ul. Nah isim maf'ul makhluk. Karena sinonim dari alihaya lahu. Sinonimnya adalah abadaya budu. Hah, sudah jelas? Maka makna makhluk ma'bud. Paham sini? Belum. Tadi yang ini yang sama-sama alih. Hah? Abada ya budu alihaya lahu. Berarti ma'bud ma'budnya dari alih asal ini hilang. Hah? Ma'budun apa? Hah? Oh, iya iya. Jazakallahu khairan. Buat siapa itu? Oh, kira buat saya sendiri. Syukur ya, makasih. Jazakallahu khairan. Ketika maknanya sama ilah sama ya budus tak. Jadi masdar dari makhluk itu sama ilah. Antum ngerti enggak penjelasan dia? Saya ngerti enggak penjelasan Niko tadi? Enggak. Sama saya juga enggak ngerti. Sulit mengungkapinya ya. Ungkapin nanti sama Raymond, biar Raymond yang periksa. Ungkapin saja. Raymond, PR antum. Nah, coba dia udah ngerti belum? Kalau dia udah ngerti, boleh antum jadi adik ipar. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Dah. Kemudian bimakna ubida yu'badu, maknanya ubida yu'badu, bukan abadaya bun, tapi ubida yang diibadahi, ya ubida telah diibadahi, yu'badu diibadahi, fa ilahun maka ilah maknahu ma'budun, maknanya ma'bud. Nah, tadi karena alihaya lahu maknanya abadaya budu, isim maf'ulnya ya kalau ma'luh ya maknanya ma'bud. Baik. Walaysa ma'nahu ar-rabba, maka ilah maknanya bukanlah ar-rabba, bukanlah maknanya rob. Innama ma'nahu al-ma'budu, maka ilah maknanya adalah al-ma'bud, bukan rob. Ya, wal ilahiyatu hiya al-ibadatu. Nah, kalau ilahiyah maknanya adalah ibadah. Wal walahu, nah walah itu apa? Maknanya al-hubbu. Ya, maknanya al-hubbu, kecintaan. Kenapa? Li'annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu ibaduhu. Karena Allah Ta'ala dicintai hambanya, al-mu'minuna, yang beriman. Wa yakhafunahu, yang mereka takut kepadanya. Wa yarjunahu, berharap kepadanya. Wa yataqarrabuna ilaih, yang mendekatkan diri kepadanya. Hadha huwa makna, hadha huwa al-makna al-ilahi. Inilah makna ilah. Jelas sekarang? Perbedaan antara ilah dengan Rabb. Ya. Tapi barakallahu fikum. Rabb dari kata Rabba yurabbi. Ya, Rabba yurabbi. Tapi barakallahu fikum. Nah. Hadha huwa al-makna al-ilahi. Fatabayyan al-farqu, maka jelaslah perbedaan baina Rabbi wa makna al-ilahi, antara makna Rabb dan makna al-ilah. Wa annahuma laisa bima'nan wahidin, dan keduanya Rabb dan ilah bukanlah bermakna satu. Wa man qala innahuma bima'nan wahidin faqad ghalita, siapa yang menyatakan oh maknanya sama, maka dia keliru. Wal ulama'u yaquluna, para ulama mereka menyatakan, idza dzukira jami'an, jika sekarang Rabb dan ilah disebutkan secara bersamaan, bi sara ar-rabbu lahu ma'nan wal ilahu lahu ma'nan, maka Rabb memiliki satu makna, ilah memiliki makna tersendiri. Wa idza dzukira wahidun dakhala fihi ma'na al-akhar. Nah, apabila salah satunya disebutkan, misalkan disebutkan aja ilah saja, maka makna yang lain masuk ke situ, termasuk juga Rabb. Paham ke sini? Taib. Idza dzukira jami'an, nah apabila keduanya disebutkan bersamaan, wa mislu ma fi suratin nas, misal surat An-Nas, malikin nas, ilahin nas gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, fa innahu yakunu li rabbi ma'nan. Maka untuk Rabb memiliki sebuah makna, walil ilahi ma'nan akharu. Dan untuk ilah dia memiliki maknan akharu, makna yang lain. Kama fi labdil faqir, sebagaimana lafaz pada fakir. Wal miskini, miskin. Idza dzukira jami'an, kalau disebutkan semuanya, maka masing-masing memiliki makna yang tersendiri. Tapi kalau sebutin fakir aja, miskin masuk. Sebutin miskin aja, fakir masuk. Tapi kalau sebut fakir miskin, berarti dipisah, dibedakan. Ini sama kayak iman, Islam. Sebutin iman aja, Islam masuk. Sebutin Islam aja, iman masuk. Sebutin iman dan Islam memiliki makna tersendiri. Paham sini? Barakallahu fikum. Ya, udah ngerti ini kok? Udah? Hah? Ngerti? Lumayan. Berarti ada yang belum mengerti dong. Kalau lumayan berarti masih ada yang ganjel dong. Yang mana yang belum mengerti? Hah? Yang mana? Yang fakir miskin? Hah? Mana fakir miskin tuh punya makna tersendiri. Tahu disebutin sama dia tuh, sama beliau nanti di buku ini, Masyid Salih Fauzan. Ya, semisal firman Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, sedekah itu untuk kaum fakir dan miskin. Maksudnya sedekah yang wajib. Ya, sedekah yang wajib itu untuk kaum fakir miskin. Nah, baca-baca syarahnya nih. Baca. Ayat tafadhol, dibaca sini. Ya, repi-repi. Baca, Pi. وأما المسكين فهو الذي يجد بعض الكفاية، فالمسكين أحسن حالا من الفقير. ومثل لفظ الإسلام والإيمان، إذا ذكر الإسلام والإيمان صار الإسلام ومعناه الأعمال الظاهرة، والإيمان معناه الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسره بالأركان الظاهرة. قال أخبرني عن الإيمان، Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Fassarahu bil a'mali al baqiyati wa huwa imanul qalbi. Hadha ila dhukira jami'an sara li kulli wahidin ma'nan. Wa ila dhukira ahaduhuma wahdahu dakhala fihi al akhar. ومن هنا نعرف الفرق أيضا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق المحيي المميت، أي الاعتراف بأفعال الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله بأعمال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرع. نعم. طيب بارك الله فيك. يا. Dari mana tadi bacanya? Fakir miskin ya. Baik. Sara lil fakir ma'nan. Walil miskini maknan. Maka fakir dan miskin sini memiliki makna tersendiri. Wal fakir alladhi, siapa yang fakir? Walladhi la yajidu syai'an. Orang fakir yang enggak punya apa-apa, dia enggak mendapati apa-apa. Enggak punya apa-apa, 1000 enggak punya, 1 juta enggak punya. Ya. Buat makan hari ini enggak ada. Fakir. Sama sekali enggak ada, sama sekali fakir. Ya. Fahualladhi, kemudian al-miskin fahualladhi yajidu ba'dal kifayati. Nah, sedangkan yang miskin itu yang mendapati sebagian yang dapat mencukupi dia. Ya, berapa kebutuhan seharinya? Buat makan 30.000. Punya uangnya berapa? 20.000. Nah, 15.000. Ini fakir apa miskin? Miskin. Berapa kebutuhan sehari makannya? 20.000. Punya enggak? Enggak punya apa-apa. Ini fakir apa miskin? Hah? Fakir pemiskin? Fakir. Hai. Raymond punya istri? Enggak punya. Fakir pemiskin? Fakir. Fakir. Fakir ya. Kan enggak punya apa-apa. Ya kan semuanya. Enggak punya apa-apa. Fakir. Nah. Udah bedain ya, tapi kalau digabung ya kasihanlah kita ini sumbangin buat fakir miskin. Nah, berarti sama, berarti sumbangin buat siapa? Ya buat si fakir, buat si miskin gitu. Nah, paham sini? Baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian fal miskinu ahsanu halan minal fakir. Nah, si miskin keadaannya lebih bagus ya, lebih mendingan daripada si fakir. Wa mithlu lafdzil Islam wal iman. Ya, sama ini semisal Islam, iman. Ya. Idza dzukiral Islamu wal imanu sara al Islam ma'nahu al amal. Nah, kalau disebutkan Islam dan iman secara berbarengan, maknanya adalah amal zahirah. Ya. Wal iman ma'nahu al amal al batinah, kan begitu. Amal batin, amal zahir. Kalau rukun Islam, amal zahirah. Apa sih rukun Islam? Bersyahadat, sholat, puasa, zakat, puasa, haji. Ini kan amal zahirah, lahiriah. Apa itu iman? Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Beriman pada hari akhir, beriman pada qada dan qadar. Itu kan amal batin. Tapi kalau disebutin, ya, apakah Anda orang yang beriman? Ya, saya beriman. Jangan dipahami, oh berarti kamu cuma beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, sholat, kitabnya, malaikatnya, rasulnya, beriman pada hari akhir, beriman pada qada dan qadar, tapi enggak sholat, tapi enggak puasa, tapi enggak zakatnya. Enggak kayak gitu. Sama kalau disebutin, Anda muslim? Ya saya muslim. Kan muslim, isim fa'il dari aslama yuslimu islaman, gitu kan. Saya muslim, saya Islam. Oh berarti kamu gak beriman pada Allah, pada malaikatnya, kitab, kan gak gitu dipahami. Paham gak sini? Kalau disebutin Anda muslim, saya muslim, maka mencakup juga dia beriman dengan rukun iman. Nah, paham gak sini? Sama kayak ditanya Anda mukmin, saya mukmin, maka dipahami juga dia mengerjakan rukun iman. Dia sholat, dia zakat, puasa, saum, haji. Ngerti? Baik, barakallahu fikum. Udah mulai paham sini? Baik, mana lagi tadi? Ya, kama fi hadis Jibril, sebagaimana hadis Jibril. Qala akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepada aku kata Jibril tentang Islam. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, Islam kau bersyahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Kau mengerjakan, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan kau naik haji jika mampu ke Baitullah. Ya. Nah, ketika Nabi ditanya apa itu Islam, fassarahu bil arkani adh-dhahirah. Nabi mentafsirkannya dengan rukun-rukun yang zahirah. Rukun lahiriah. Ya, bersyahadat, salat, zakat, haji dan seterusnya. Wa qala akhbirni 'anil iman, Nabi Jibril berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa jawab Nabi? Antu'minu billahi wa malaikatihi. Kau beriman pada Allah, malaikatnya, kutubih, kitab-kitabnya, wa rusulih, para rasulnya, wal bil akhir, pada hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman pada takdir, apakah takdir itu baik atau buruk. Fassarahu bil amali al batinah. Maka Nabi mentafsirkan iman dengan amal-amal batin. Ya, yang tidak kelihatan. Wa huwa imanul qalbi, itu keimanan yang ada di kalbu. Hadza idza dzukira jami'a. Ini apabila disebutkan keduanya, sara likulli idza dzukira jami'a, jika disebutkan keduanya, sara likulli wahidin ma'nan. Ya. Nah, maka masing-masing keduanya memiliki sebuah makna. Wa idza dzukira ahaduhuma wahdahu, kalau disebutkan salah satunya saja, dakhala fihi al-akhar, maka yang lain masuk ke situ. Disebutkan Islam saja, maka masuk iman. Disebutkan iman saja, masuk juga Islam. Disebutkan Islam dan iman, nah, berarti maka sesuai dengan definisi masing-masing. Sudah ngerti? Paris, ngerti? San, ngerti gak San? Mana lagi tadi? Wa min huna, maka dari sini, ya, ta'rifu al-farqa, maka na'rifu al-farqa, maka kita sekarang sudah mengetahui perbedaan aidan juga baina tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyah, antara tauhid rububiyyah dan uluhiyah. Fa tauhidur rububiyyati, maka tauhid rububiyyah, wal iqraru bi anna Allahu wal khaliqu, yaitu penegasan bahwa Allah adalah sang khaliq, ar-razik, al-muhyi, al-mumit, ya, yang menghidupkan dan mematikan. Ayat al-i'tiraf, yaitu pengakuan bi af'alillah. Ini sudah dibaca? Sudah. Yaitu pengakuan akan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidul uluhiyah maknahu ifradullah bil a'mal al-ibadah, al-ibad. Ya, sedangkan tauhid uluhiyah maknanya apa? Mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba allati yataqarrabuna biha ilaihi, yang hamba mendekatkan diri dengan segala perbuatannya tadi kepada Allah. Mimma syar'a, dari hal-hal yang Allah syariatkan. Sudah? Baik, berikutnya. Fadal, dibacaan sini. Harga. Sore ini udah baca belum? Tadi baca siapa? Zaki. Habis itu? Siwidi. Habis itu? Niko. Revi. Raymond tadi udah baca Raymond. Raymond udah. Nah, sekarang harga. Lama. Lama talaga minhum ayyufridu Allaha bi'ibadati wa yatraku ibadat al-asnami. Qala aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Li'annahu qala lahum qulu la ilaha illallah. Fahum fahimu makna la ilaha illallah. annahu la yu'badu. La yu'badu illallahu wahdahu. La syarika lahu wa lahum asnamun wa lahum ma'budatun kathiratun. La yuriduna tarkaha wa iktisara ala ibadatillahi wa hada la yurdihim. La yurdihim. La yurdihim. Wa lidhalika ankaru wa qalu aj'ala ilaha ilahan wahida talaba minna an na'budu Allaha wahdahu wa natruka ibadatallati wal uzza wa manata wal manati wa hablin wa qairiha wa min al-islami hadha shay'un la yaqilu indahu la yu'kalu la yu'kalu indahu ma sami'na bi hadha fi millatil akhirah millatu abahim fa hadha hijajun bima alayhi abahum al-hujjatu ma'lumatu allati allati hajjat biha al-umamu min qabli min qablu ila du'u ila du'u ila ibadatillah hatta fir'auna yaqulu fama balu al-quruni al-ula fahum lamma fahimu ma'na la ilaha illallah istaghlabu hadha wastankaruhu wa tawasaw bi fadlihi bi rafdihi wa fi al-ayati al-ukhra yaqulu subhanahu fihim innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latarikuna alihatina li sya'irin majnun. Nah, ayy barakallahu fiik. Mana tadi bacanya Nugraha? Ya Arda. Hada makna tauhidul uluhiyah. Maka inilah makna tauhid uluhiyah fahunaka. Maka di sana farqun, terdapat lagi perbedaan baina tauhidir rububiyah wa tauhidil ila uluhiyah. Antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Wa madumna qad arafna makna tauhidir rububiyyati, maka selama kita sudah mengetahui pemaknaan tauhid rububiyah ya wa tauhidul uluhiyah, dan kita sudah tahu apa makna tauhid uluhiyah, nati ila halatil musyrikin, maka kita akan kita akan mengetahui bagaimana kondisi kaum musyrikin. Kita akan melihat bagaimana keadaan kaum musyrikin alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada mereka. Baik. Kalau di buku antum apa? Na'ti apa taro? Hah? Na'ti. Kalau enggak salah cetakan yang ini ada taro ya. Fa innahum kanu muqarribin, maka mereka musyrikin Quraisy, mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah binau'in awal, dengan jenis yang pertama, yaitu apa? Alladhi huwa tauhidur rububiyyah, yaitu tauhid rububiyyah. Ya, walam yudkhilhum fil Islam, namun hal ini tidak serta-merta memasukkan mereka ke dalam Islam karena mereka bertauhid dengan tauhid rububiyyah. Mereka bahkan beribadah juga kepada Allah ya di waktu lapang dan di waktu genting. Peribadatan mereka hanya khusus untuk Allah. Di waktu lapang mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Tayyib. Alladhi huwa tauhidur rububiyyah. Ya walam yadkhuluhum fil Islam bali'tabarahum, bahkan Rasulullah SAW tetap menganggap mereka kufar, tetap sebagai orang-orang kafir, musyrikin, sebagai kaum musyrikin. Wa qatalahum, Rasulullah SAW memerangi mereka, wa hum muqarribun, wa hum muqirruna bi tauhidir rububiyyah. Dalam keadaan mereka tetap mengakui tauhid rububiyyah. Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Fahum aqarru bitauhid rububiyyah, mereka mengakui tauhid rububiyah. Wajahadu ya tauhid al-uluhiyyah, namun mereka menolak tauhid uluhiyah. Lamma talaba minhum ayyufridullaha bil ibadah, ya tatkala ya Allah meminta mereka agar mereka, atau Rasulullah SAW meminta mereka agar mereka mengesakan Allah dalam ibadah. Wayatruku al ibadat ibadat al asnam, dan meninggalkan peribadatan kepada patung berhala. Qala Allah Taala berfirman, aja'al al alihata ilahan wahida, apakah dia orang ini Muhammad SAW ketika mengajak kita untuk beribadah kepada Allah saja hendak apakah dia hendak menjadikan ilah kita ini cuma satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini sangatlah aneh, kata mereka. Kata Syekh, li'annahu qala lahum qulu la ilaha illallah, karena Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah. Fahum fahimu ma'na la ilaha illallah, sedangkan mereka musyrikin tahu paham makna la ilaha illallah. Wa huwa annahu la yu'badu ilahun wahdahu la syarika lahu. Itu maknanya apa? Tidak ada yang diibadahi suatu apapun, ya hanya Allah yang tiada sekutu baginya. Wa hum lahum asnamun, sedangkan mereka memiliki berbagai berhala. Wa lahum ma'budatun katsiratun, mereka memiliki berbagai macam peribadatan yang sangat banyak. La yuriduna tarkaha, mereka tidak ingin meninggalkan berhala-berhala mereka dulu. Nah, wal iktisaru ala ibadatillah wa hadza la yurdi. Ya. Ya, sedangkan ya, mencukupkan diri untuk beribadah pada Allah, maka ini tidak membuat mereka ridho. Baik. Lidzalika angkara, oleh karena itulah Allah mengingkari. Wa qalu ya. Walidzalika angkaru, oleh karena itulah mereka mengingkari. Ya. Mereka mengingkari. Jadi barakallahu fikum, ketika mendengar seruan Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah, musyrikin tahu makna la ilaha illallah. Karena mereka tahu, mereka enggak mau mengucap. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau mereka mengucapkan, mereka harus ya meninggalkan peribadatan yang selama ini mereka berikan kepada selain Allah. Paham enggak sini? Nah. Ya. Aja'al ilahan ilaha wahida. Ya. Mana sekarang? Mana? Aja'al alihatan ilahan wahida, apakah orang ini itu Muhammad SAW hendak menjadikan ilah itu satu saja? Talaba minna an na'budallaha, dia meminta kepada kita agar kita beribadah pada Allah wahdahu semata. Wa natruka, ya, dia meminta kepada kita agar kita meninggalkan ibadatul lati wal uzza wal manat, mereka meminta kita agar kita meninggalkan tiga berhala besar kita, ya latta uzza manat. Tayyib. Wa hubal, itu juga hubal, nama berhala mereka. Tayyib. Wa ghairiha min al asnam, dan yang lainnya dari berbagai berhala. Hadza syai'u la yu'qalu indahu. Hal ini yaitu permintaan untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, kepada berhala-berhala mereka, ini enggak bisa dimasuk akal menurut mereka. Ya, enggak masuk akal. Allah Taala berfirman, ma sami'na bihadza bil millati al-akhirah, kata mereka, kami enggak pernah mendengar seruan dakwah ini di agama kita yang terakhir, kata mereka. Millatu abaihim fahadha ihtijajun bima alaihi abauhum, maksudnya ya milah bapak agama nenek moyang mereka, inilah cara berargumentasi ya, yaitu dengan apa yang ada pada nenek moyang mereka. Al-hujjatul mal'unah, ini adalah cara berargumentasi yang terlaknat. Allati ihtajaj biha al-umamu min qablu, itu yang umat-umat sebelumnya telah berargumentasi dengan cara kayak begini ya. Idza du'u ila ibadatillah, apabila mereka disuruh untuk beribadah pada Allah, hatta fir'aun yaqul Sampai-sampai Fir'aun dia mengatakan, "Fama balul qurunil ula, wahai Musa, bagaimana pendapatmu tentang ya, nenek-nenek moyang kita yang dahulu?" Ya. Fahum lamma fahimu makna la ilaha illallah. Ya. Maka mereka tatkala mereka memahami makna la ilaha illallah, istaghrabu hadza. Maka mereka menganggap asing hal ini, wastankaru, mereka mengingkarinya, wa tawassaw bi rabbih, dan mereka saling berwasiat untuk menolaknya. Ya, fil ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah taala berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah ya yastakbirun, mereka itu kalau dikatakan ucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latarikuna alihatina li sya'irin majnun, dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan tuhan-tuhan kita hanya karena penyair yang gila ini? Yang mereka tuduh itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus dibaca ini ya, Fikri. Alaman ghalita, alaman ghalita fi ma'na la ilaha illallah. Fa ulama'ul kalami fi muqarraratihim wa aqwalihim yaquluna la ilaha illallah ma'naha la khaliqa wa la raziqa wa la qadira ala iqrami illallah. Hadha ma'na la ilaha illallah. Ma'na al-ilahi, makna ilahi. Bisyari al-mutahhari. Bisyari al-mutahhari. Ith makna ilahi al-ma'budi al-ladhi takduri wa'alu. Mana sih? Antum? Ith makna ilahi. Ith makna ilahi al-ma'budu. Alladhi ta'lahuhu. Alladhi ta'lahuhu. Al-qulubu. Krik bacanya. Fahada yubayyin itu ya. Maka ini menjelaskan makna la ilaha illallah tamaman secara sempurna. Wa yuaddi'uhu ya, dan semakin menerangkannya, wayak taul jidalah, dan ini memutus perdebatan lagi. Enggak perlu lagi didebatkan apa mana la ilaha illallah, sekarang sudah jelas maknanya. Ya. Fa inna bihi raddan, maka di dalam hal ini terdapat sanggahan alaman ghalita fi makna la ilaha illallah, bagi orang yang keliru dalam memahami makna la ilaha illallah. Ya. Fa ulamaul kalam fi muqarraratihim, ya, ulama kalam dalam kurikulum mereka, wa aqaidatihi wa aqaidatihi wa aqaidatihi wa aqaidihim, dan dalam akidah-akidah mereka, ya qulun, mereka mengatakan la ilaha illallah, maknanya maknanya apa? La khaliqa wa la raziqa, ya, wa la khaliqa wa la raziqa, yang tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Wa la qadira ala al-ikhtira. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada yang sanggup untuk, ya, mengadakan. Ya. Illa Allah, kecuali Allah. Hada makna ilahi indahu. Ini makna ilah menurut mereka. Yaqulu Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, wal hadiku minhum, bahkan orang yang paling alim di antara mereka mengatakan, al ilahu wa hal qadir. Ya, ilah itu adalah al qadir. Ilah adalah yang maha mampu, al ikhtira, untuk membuat. Wa hadha ghalatun jah wa jahlu. Maka inilah kekeliruan dan kebodohan, kabirun, sangat besar, bilogati syar, bilogati wa syar, secara bahasa maupun secara syariat. Syariat yang mana? Al-mutahhar, ya, syariat yang disucikan. It makna ilah, karena makna ilah al-ma'bud, maknanya adalah ma'bud, alladhi ta'lahuhu al-qulubu, yang kalbu beribadah kepadanya, wa takhda'uhu lahu, ya, yang kalbu ya, tunduk kepadanya, wa taqarrubu ilaih, yang kalbu mendekatkan diri kepadanya. Fahum lam yafhamu makna al-ilah, kalau begitu mereka belum paham makna ilah. Lidzalika yaqulu la ilaha, yaquluna la ilaha illallah, oleh karena itulah mereka mengatakan la ilaha illallah, wa yukthirun, mereka memperbanyak mengucap la ilaha illallah pada maghrib, pada salat, dan ini dan itu, hitung 1000 kali dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Wahum arada fil laili wan nahar, wahum aw, ya, wahum awrada fil laili wan nahar, dan mereka melaksanakan mengingat Allah tersebut, ya, apa tadi bacanya, siapa yang tadi yang baca, baca apa tadi? Hah? Aurat itu jamak dari wirid. Walahum auradun fil laili wan nahar, jamak dari wirid, aurat, dan mereka memiliki wirid-wirid siang malam, yuraddidunaha, yang mereka baca bolak-balik, ma hada, wa namun, walaupun demikian, ya buduna al-qubura wala adriha, mereka beribadah juga kepada kuburan, kepada pusara, wa istaghitsuna bi ghairillah, beristighosah pada selain Allah azza wa jalla. Falam yafhamu ma'na la ilaha illallah, berarti mereka enggak paham makna la ilaha illallah. Wa annaha tatlubu minhum tarka ibadati al-qubur, padahal kalimat la ilaha illallah itu menuntut mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada kuburan, wal adrihati, kepada pusara, ya, ma siwallahi, ma siwallah, yang itu selain Allah, min al-asnam, apakah itu dari berhala, dari patung, wal asjari, dari pepohonan, wal ahjar, dari bebatuan. Fa idza qaluha, nah, apabila mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, lazimahum tarku hadhil umur, maka hal ini mengharuskan mereka untuk meninggalkan perkara tadi, ya, minta kepada ini dan itu, ya, tanaqadu, wa illa tanaqadu, karena kalau tidak mereka akan kontradiksi. Wal musyrikun awwalun, ya, musyrikin terdahulu, mereka tawakkafu walam yakuluha, mereka tawakuf dan tidak mau mengucapkannya. Li'annahum idha qaluha, karena apa? Karena jika mereka mengucapkannya, lazimahum, maka hal ini mengharuskan mereka tarku ibadatil awsan, ya, untuk meninggalkan peribadatan kepada berhala. amma haula'i qaluha wa abadu ghairallahi, adapun mereka yang mengucapkan la ilaha illallah namun juga beribadah kepada selain Allah, fal awwalun, maka yang pertama ahlak ahzaku minhum, yang pertama yang paling pintarnya di antara mereka, ya. Walihada yaqulu syekh, oleh karena itu syekh menyatakan la khaira fi rajulin juhalun juhal musyrikin, tidak ada kebaikan bagi seseorang juhalun musyrikin, dia sangat bodoh, ya, yang mana dia sangat bodoh, ya, dari kalangan musyrikin, a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah, ternyata ada orang yang lebih paham daripada dia daripada makna la ilaha illallah. Cukup dulu kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.